Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Kita baca dua hadis dari salihin insyaallah. Kemudian di sesi kedua kita akan baca beberapa masalah terkait dengan zakatul fitr. Insyaallah. Dua hadis pendek dalam dari salihin. Di hadis yang ke-10 berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala al-Ashir yang ke-10 dalam bab al-mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyit thalathah, yang mengiringi jenazah itu 3, ahluhu keluarganya, wa maluhu hartanya, wa amaluhu dan amalannya. Qala sallallahu alaihi wasallam fayarji'u itsnan, yang 2 dari 3 tadi akan kembali lagi, tidak akan mungkin menemani dia di kuburan. Wa yabqa wahid, yang tinggal yang bersamanya itu hanya 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya walaupun secinta apapun dia akan kembali pulang ke rumah. Wa maluhu, demikian juga harta dia. Ya, entah itu hamba sahaya yang dimilikinya atau harta apa yang dibawa ke perkuburan, mungkin mobilnya atau lain yang lainnya, pasti akan kembali. Qala wa yabqa amaluhu, dan akan tinggal bersama dia adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, syahid ketika kita tahu akan hal ini yang akan menemani kita di kubur adalah amalan kita, maka di sini pentingnya mujahadah. Mujahadah fitoah, ya, bersungguh-sungguh di dalam berbuat ketaatan kepada Allah, beramal saleh. Ya, karena itulah yang akan menemani dia di kubur nanti. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, فعليك يا أخي أن تحرص على الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف. Maka wajib atasmu wahai saudaraku, kata beliau, bersemangat untuk mendapatkan teman yang akan senantiasa bersamamu di kubur, di kuburan yang tidak akan pulang bersama orang-orang yang pulang. Wa alayka an tajtahida hatta yakuna amaluka salihan yunisuka fi qabrik. Iya, wajib atasmu bersungguh-sungguh di dalam beramal sehingga amalmu menjadi amal yang saleh. Ya, kita tahu amal saleh itu amal yang ikhlas, dengan amalan yang akan menjadi temanmu di kuburmu. Idan parabta bihi anil ahbab wal ahl wal aulad, ketika engkau telah sendirian ditinggal orang-orang yang dicinta, ya, oleh keluarga, anak-anak, tinggal sendiri di kubur, maka itulah yang akan menjadi teman menjadi amal soleh yang kita lakukan. Qulabillah rahimah wa rahimakumullah. Kata beliau, munasabah hadal hadis libab zahirah, sehingga hubungan hadis ini dengan bab sangat nampak. Ya, di anna kasatul amal yujibu mujahadatun nafs. Iya, banyak beramal, banyak melakukan ketaatan itu perlu, iya, mengharuskan adanya mujahadah, melawan jiwa kita untuk beramal. Iya, memaksanya mengiringkan terus-terus beramal saleh. Ini butuh mujahadah. Kemudian yang kedua, beliau rahimahullah taala menyebutkan hadis yang ke-11 dalam bab ini, kata beliau, al-hadi asyar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, sorga, aqrabu ila hadikum, lebih dekat kepada sasaran kalian, min syirakin a'lih, daripada syirak, yakni tali, tali sendal, daripada tali sendalnya. Tali sendal yang dia pakai tentunya dekat dengan dirinya. Sorga itu lebih dekat dari enam tali sendal kalian. Qala wan naru mithlu dzalik, demikian juga neraka lebih dekat ke bahasa sasaran kalian daripada tali sendalnya. Rawahu al-Bukhari. Fadhil rahiman rahimakumullah. Syekh Ibnu rahimallahu menyatakan, iya, ini min bab al-mathal. Orang-orang Arab menyebutkan sesuatu untuk menggambarkan dekatnya sesuatu dengan seperti ini, dengan syirak na'li, lebih dekat daripada syirak na'li, artinya menunjukkan sangat dekat, iya, dekatnya sesuatu. Kenapa demikian itu rahimahullah? Karena kadang satu kalimah yang diucapkan seseorang bisa menjadi sebab dia masuk surga. Tapi juga kadang iya, satu kalimat yang diucapkan oleh dia juga bisa menyebabkan dia terjerembab, terjatuh ke dalam api neraka. Iya, lisan, lidah yang dia gunakan itu bisa menjadi sebab dia masuk surga atau masuk neraka. Demikian juga iya, ketaatan-ketaatan yang lainnya bisa menjadi sebab dia masuk surga. Iya, sebaliknya juga banyak perkara-perkara maksiat yang dilakukan oleh dirinya akan bisa menjadi sebab dia masuk neraka. Sehingga khonafillah rahiman rahimakumullah, ini pentingnya mujahadah. Mujahadah diri kita, yaitu senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan yang bisa dilakukan, baik dengan lisan, lidah kita, ataupun dengan anggota badan kita. Dan mujahadah untuk meninggalkan berbagai maksiat yang ada di hadapan kita, yang di dekat kita. Iya, ini bermujahadah. Karena ketika seorang benar-benar bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, ini akan masuk menjadi sebab yang masuk surga. Tapi ketika dia mengumbar dirinya, tidak yujahid nafsah, iya, tidak ada mujahadah terhadap dirinya untuk meninggalkan maksiat, iya, dia mengumbar nafsunya, syahwatnya, makin akan menjadi sebab dia iya terjatuh ke dalam api neraka. Ya, ini pentingnya mujahadah di dalam melakukan ketaatan dan mujahadah di dalam menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab. Saya kira ini dari Salih.